السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini, sore yang ke-12 dari bulan suci Ramadhan tahun 1445 Hijriyah, Allah Jalla wa'iz memudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Berkata al-muallif Syekhul Islam rahimahullah, باب الوصية بكتاب الله عز وجل. باب tentang berwasiat dengan kitab Allah, yaitu berwasiat untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Azza wa Jal. Bab ini kaitannya dengan salah satu di antara rukun iman, yaitu beriman tentang adanya kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, ada rukun iman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kebaikan itu adalah seorang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat dan kitab. Demikian pula beriman kepada para nabi. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Quranul Karim, dan yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan lafaz nazzala. Dan ketika menyebutkan kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, disebutkan dengan lafaz anzala. Jadi ada lafaz nazzala, ada anzala. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, tidak sekaligus dalam bentuk sebuah kitab. Makanya disebutkan dengan lafaz nazzala. Nazzala maksudnya turun berkali-kali, berperiode, sesuai dengan kejadian dan kondisi yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajal menurunkan ayatnya, menurunkan surahnya. Adapun kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada para nabi dan rasul, itu sudah dalam bentuk satu paket, sudah dalam bentuk sebuah kitab yang diberikan kepada mereka. Berbeda halnya dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Quranul Karim belum dikumpulkan seperti mushaf yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini. Hal itu disebabkan karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan masa di mana kitabullah itu masih turun, ya. Lalu kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk membukukan kitabullah azza wajal. Demikian pula Allah azza wajal berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Katakanlah, aku beriman dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya. Maka ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, kewajiban kita beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Azza wa Jal, baik yang Allah Azza wa Jal turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita mengimani seluruhnya, yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan. Yang disebutkan namanya seperti Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa yang disebutkan namanya kita imani bahwa itu adalah kitabullah azza wa jal. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa ahlul kitab mereka telah melakukan perubahan-perubahan di dalam isi kitab Taurat dan Injil. Mereka telah merubahnya. Maka kita mengimani seluruhnya. Sebagaimana kita juga mengimani Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Azza wa Jal pelihara, yang Allah jaga dari berbagai perubahan-perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, kitabullah Al-Quranul Karim, dan kamilah yang menjamin penjagaannya, pemeliharaannya. Lalu beliau berkata rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah azza wa jal dalam suratul A'raf pada ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا اكتله ما أنزل إليكم من ربكم. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini merupakan bentuk wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal berupa wahyu. Sebab wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan hidayah, merupakan kemaslahatan, menjadi sebab kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, menjadi sebab Allah Azza wa Jal memuliakan dan meninggikan derajat seorang hamba di dunia, demikian pula di akhirat selama dia berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah Al-Quranul Karim sebagai hukum di tengah-tengah kalian, karena Allah Azza wa Jal menurunkan kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Maka tetapkan hukum-hukumnya, halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, haramkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u, ini adalah merupakan bentuk amr, perintah. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum, dari Allah Azza wa Jal. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ayat ini dan yang semisalnya itu termasuk di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menunjukkan uluwullah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim diturunkan. Kitab-kitab samawi diturunkan, berarti dari atas. Sebab kitabullah azza wa jal asalnya dari Allah. Itu adalah wahyunya. Dan wahyu kalamullah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Sifatnya adalah al-kalam, Allah Azza wa Jal berbicara, Allah Azza wa Jal berwahyu. Disandarkan kepada dirinya, disandarkan kepada Allah. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Sebab Allah Azza wa Jal di antara sifatnya al-kalam. Allah Jalla wa Ala berbicara kapan saja Allah kehendaki. Nah, sifat Allah Azza wa Jal bukanlah makhluk. Oleh karena itu para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka sepakat menyatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan ucapan manusia, namun itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama as-salaf, min Allahi bada'a wa ilaihi ya'udu. Kalamullah, firman Allah dari Allah asalnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di akhir zaman Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan, menghembuskan angin yang akan mendatangi setiap apa saja yang terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihapus di dalam mushaf-mushaf dalam tulisan-tulisan, demikian pula di dalam dada-dada manusia. Seluruhnya akan terhapus sebelum tegaknya hari kiamat. Kalamullah dari Allah berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u, hendaknya kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah dari Allah Jalla wa'ala, perintah untuk mengikuti Al-Quran, perintah untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَتَّبِعُوا, dan jangan kalian mengikuti, مِنْ دُونِهِ, dari selainnya. Yang dimaksud dari selainnya itu dari selain kitab yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mengikuti selain dari Al-Quran, min dunihi, min dunil kitab, dari selain Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada kalian, jangan kalian mengikutinya. Awliya, yaitu dengan cara mengikuti wali-wali. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu, orang-orang yang dianggap mulia, orang-orang yang dianggap memiliki ilmu, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Jangan kalian mengikuti mereka apabila hal itu menyebabkan kalian meninggalkan Al-Quranul Karim. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selainnya. Jadi selain kitabullah, selain dari Al-Quranul Karim, maka Allah Azza wa Jalla hanya memerintahkan para hamba untuk mengikuti Al-Quran, jangan mengikuti yang lainnya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari sikap mengikuti Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada pertentangan ketika kita mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran kemudian kita diam, atau kita mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama, tidak ada bedanya. Karena berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian dari sikap berpegang teguh kepada kitabullah azza wa jalla. Tidak mungkin dan mustahil seseorang dikatakan dia mengikuti Al-Quran lalu dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Kenapa? Begitu banyak perintah-perintah di dalam Al-Quranul Karim untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, pegang dengan erat, berpegang teguh dengannya, dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka berhenti kalian dari melakukannya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang perintah untuk menaati Rasulullah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul, disebutkan secara bersamaan. Karena seorang yang taat kepada Rasul merupakan bukti dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, bukti cintanya kalian kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, niscaya Allah cinta kepada kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Oleh karena itu tidak mungkin dikatakan seorang itu berpegang teguh pada Quran lalu dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Siapa yang menyelisihi aku, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah ini ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Azza wa Jal, termasuk di dalamnya mengikuti sunnah. Karena apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal selain dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Quran wahyu dari Allah, sunnah Nabi juga merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bagi kita ma'asyara ikhwa rahimakumullah, bahwa ayat ini perintah untuk mengikuti apa yang datang dari Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, wala tattabi'u min dunih, jangan kalian mengikuti selainnya, dari ucapan tokoh tertentu, dari ucapan orang-orang tertentu dimuliakan, yang diagungkan. Apabila menyelisihi kitabullah dan as-sunnah, jangan kalian mengikutinya. Dan ini merupakan prinsip seluruh ulama us-sunnah. Mereka seluruhnya memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku, itulah pandanganku. Sepakat para ulama di atas hal ini. Kata Imam Malik rahimahullah, setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit, qalilan ma tadhakkarun, yaitu sungguh sedikit di antara kalian yang mendapatkan peringatan, sungguh sedikit di antara kalian yang bisa melihat perkara ini dengan kebenaran, sungguh sedikit di antara kalian yang bisa mentadabburi perkataan ini, mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, dalam keadaan Allah azza wa jal telah mendatangkan bayyinat, bukti-bukti, penjelasan, hujjah. Namun tetap saja qalilan, sedikit. Maka ayat ini di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa barometer kebenaran tidak dilihat dari banyaknya suara, banyaknya pengikut, suara terbanyak belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran. Bahkan begitu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ketika menyebutkan banyak disebutkan dalam bentuk celaan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalian mengikuti, apabila kalian mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika disebutkan tentang hamba-hambanya yang mereka senantiasa kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, seringkali disebutkan dalam jumlah yang sedikit, qalil, qalil, qalil. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya berbahagia dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah Azza wa Jal memilih kita termasuk di antara hamba-hambanya yang sedikit ini. Di antara hamba-hambanya yang sedikit namun dipuji oleh Allah. Sedikit di antara mereka yang bersyukur, sedikit di antara mereka yang benar-benar mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau menyebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dari Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais, beliau dari kalangan Al-Ansar, Al-Ansari, dari kabilah Al-Khazraj. Zaid bin Arqam Al-Ansari Al-Khazraji Abu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabah, bahwa pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan disebutkan peristiwa ini, khutbah ini, itu terjadi di salah satu wilayah yang terletak antara Makkah dan Madinah yang disebut Ghadir Khum. Ghadir Khum, Ghadir itu maknanya kolam. Mungkin di tempat tersebut ada semacam kolam-kolam yang apabila hujan turun maka tempat itu menampung air. Maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini. Fahamidallaha wa athna alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan sesuatu, maka hendaknya seseorang memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau yang lainnya, hamdan alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, atau pujian-pujian yang lain, silakan. Namun hendaknya sebelum dia menyampaikan sesuatu, sebelum dia menyampaikan hajatnya, maka hendaknya dia menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara adab ketika seseorang memulai khutbahnya, memulai penyampaiannya. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, amma ba'du. Ucapan amma ba'du setelah memuji Allah ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menyebutkan amma ba'du, bukan wa ba'du, tapi amma ba'du. Lafaz itulah yang diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, kata para ulama, maknanya mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi ini biasanya diucapkan oleh seseorang, seorang khatib, seorang penceramah, setelah dia memuji Allah lalu kemudian masuk ke pembahasan yang hendak dia utarakan, yang hendak dia sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ala, ala ini huruf. Para ulama mengatakan ini harfu al-istiftah wa tanbih, huruf yang biasa diutarakan, disampaikan di awal-awal ucapan. Ala, biasanya kalau kita terjemahkan, ketahuilah, perhatikanlah, dan yang semisalnya. Ala, ketahuilah atau perhatikanlah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, bukan dari malaikat, bukan dari kalangan jin. Dengan hikmah yang besar, Allah azza wajal mengutus para rasul dari jenis manusia itu sendiri. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan yang bisa ditiru oleh umatnya. Sebab kalau dari kalangan jin, nanti mereka beralasan, wah, ini sulit untuk dilihat, atau dia melakukan sesuatu, maka umat ini mengatakan, wah itu kan jin, kita enggak bisa ngikuti, dia lebih kuat. Atau misalnya dari kalangan malaikat, namun dia adalah seorang manusia. Allah Azza wa Jal berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai, katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Kelebihannya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah abdun rasulun. Beliau hamba karena beliau manusia. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah. Sama halnya seperti Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Beliau manusia biasa. Kana ya'kulani ta'am. Makan juga seperti makannya manusia. Minum seperti minumnya manusia. Mereka juga, para nabi dan rasul, membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka juga menikah. Mereka juga buang hajat. Mereka juga butuh waktu untuk beristirahat. Tidur. Itulah kondisi kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Dan termasuk di antara sifat manusia adalah mengalami kematian. Mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mati. Sebagaimana telah meninggal, telah mati Rasul dan Nabi sebelumnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mati. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Rasul meninggal atau beliau terbunuh, kalian murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala? Maka pernyataan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, ini pernyataan penting yang patut untuk menjadi perhatian kita sekalian, bahwa beliau adalah manusia biasa sama seperti manusia yang lainnya, tidak memiliki sifat ilahiyah. Keyakinan ini akan menyebabkan kita terselamatkan dari penyakit al-ghulu, penyakit berlebihan di dalam menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlebihan di dalam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai Rasulullah, kita wajib mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, namun kita tidak diperbolehkan untuk mengangkat kedudukan Rasulullah di atas kedudukan beliau. Ada yang mengatakan bahwa jagat raya ini itu berasal dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Tidak benar, tidak ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui apa yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam Al-Lauhul Mahfuz, Rasulullah mengetahui takdir. Dan macam-macam pemahaman sebagian yang menyimpang di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Jangan kalian itra. Itra itu terlalu berlebihan di dalam menyanjung. Menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya kaum Nasara yang berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba manusia. Cukup kalian mengatakan Abdullahi wa Rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul. Jangan berlebihan. Sebagaimana kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah wafat. Keyakinan sebagian bahwa dalam sebagian majelisnya para aulia yang dianggap sebagai wali atau majelisnya ulama itu dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu mereka membuat cerita-cerita. Ini Rasulullah baru aja tadi hadir, lewat, kamu udah lihat ya? Macam-macam cerita-cerita itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tinggalkan penyakit ghulu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iyyakum bil ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Jauhilah sifat berlebihan. Sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, yughushiku ay ya'tiyani rasulu rabbi fa ujiba. Yushiku. Kata yushiku itu termasuk di antara kata atau fi'il yang menunjukkan dekatnya sesuatu, yaitu tidak lama lagi. Ya, dalam waktu dekat itu makna yushiku. Yushiku dalam waktu dekat, tidak lama lagi. Ayatiyani rasulu rabbi. Tidak lama lagi datang kepadaku utusan dari Rabbku. Siapa yang dimaksud utusan Allah Subhanahu wa taala di sini? Kata para ulama, yang dimaksud adalah malakul maut. Tidak lama lagi akan datang kepadaku malakul maut, malaikat pencabut nyawa, untuk mencabut ruh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena secara umum para malaikat itu rasul, utusan-utusan Allah sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Jadi malakul maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah Bani Adam. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Yang mewafatkan kalian, yang mencabut ruh kalian adalah malakul maut yang ditugaskan kepada kalian. Yushiku ay ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib. Maka tidak lama lagi datang kepadaku utusan Rabbku, maka aku pun menjawabnya, aku pun memenuhi permintaannya. Yaitu beliau pun akan mengalami kematian karena beliau manusia sama seperti yang lainnya. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, dan aku meninggalkan untuk kalian wahai umatku, thaqalaini, dua perkara yang besar. Thaqalain dari kata thiqal, sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat itu disebut thaqilun. Ya, insyaallah antum yang awal-awal belajar durusul lughah sering menyebut ini, al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Jadi at-thiqal itu menunjukkan beratnya sesuatu. Thaqalain bentuk musanna, thaqalain dengan penambahan alif nun atau ya nun, rajulani, rajulaini, thaqalani, thaqalaini. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Ya. Disebutkan kedua perkara ini berat karena menunjukkan keagungannya, karena menunjukkan kemuliaannya. Sehingga digambarkan dia sebagai sesuatu yang memiliki bobot yang berat. Sebagian juga mengatakan disebut dia thaqal karena begitu beratnya untuk menegakkannya dan mengamalkannya. Ini pandangan sebagian. Namun yang masyhur ketika para ulama menerangkan makna thaqalain, yang dimaksud thaqalain di dalam hadis ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sehingga disifati sebagai sesuatu yang berat. Inni tarikun fikum thaqalaini, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang agung, dua perkara yang mulia. Aku meninggalkan untuk kalian. Jadi beliau telah mempersiapkan untuk umatnya. Apabila beliau meninggalkan umatnya, beliau wafat, maka sudah ada warisan yang beliau sampaikan kepada umat ini, agar umat ini menjadikannya sebagai pedoman hidupnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika awal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab sempat terguncang dengan wafatnya Rasulullah. Beliau hampir tidak percaya. Ya, sampai beliau mengancam, siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, saya bunuh dia. Maka diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatanginya dan mengingatkannya, membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Mendengarkan ayat ini dibacakan kepada beliau, kata Umar, seakan-akan aku baru saja mendengarkan ayat ini, padahal beliau sudah hafal sebelumnya. Ya. Biasanya seperti itu, ketika seorang dalam kondisi guncang, sesuatu yang biasa menjadi amalannya, dia mengetahui ilmunya, kadang-kadang bergeser gitu, jadi lupa. Lalu diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan di hadapan kaum muslimin, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Barang siapa yang hendak menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah, Allahu Azza wa Jalla Maha Hidup dan tidak akan mengalami kematian. Disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sebelum Nabi SAW wafat, beliau menyampaikan pesan ini. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang agung, dua perkara yang mulia. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama dari dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Fihil huda wan nur. Di dalam kitabullah itu terdapat hidayah dan cahaya. Al-Quranul Karim huda, disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan huda, hidayah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga menyifatkannya demikian, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang paling lurus. Sifat yang kedua, nur. Bahwa Al-Quran adalah nur, cahaya. Dan itu juga merupakan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami menjadikan Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya. Cahaya yang menyinari hati-hati para hambanya. Ketika mereka memanfaatkan Al-Quran, maka menyebabkan hati itu bercahaya. Maka dengan hati yang bercahaya, menyebabkan dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan dia berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya cahaya hissi, cahaya yang kita saksikan. Lampu, senter, cahaya matahari, cahaya bulan, itu menyinari apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita. Maka demikian pula cahaya secara maknawi, secara makna yang terdapat di dalam hati seorang hamba ketika dia menjadikan kitabullah sebagai pedoman hidupnya. Ketika dia menjadikan kitabullah sebagai rabi'a qalbihi, yang bersemi di dalam hatinya. Dia mengikuti Al-Quran, dia membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkannya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menerangkan makna dari firman Allah, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, Al-Quran Karim, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas, takaffalallahu azza wa jal liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih alla yudhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah azza wa jal telah memberi jaminan bagi seorang hamba yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Yang membaca Al-Quran. Apakah hanya membaca? Tidak. Yang mengamalkannya. Ada sebagian manusia menjadikan Al-Quranul Karim hanya sekedar bacaan. Lalu kemudian tidak diamalkan. Mereka melakukan atau menyikapi Al-Quran tidak pada tujuan utama diturunkannya Al-Quranul Karim. Untuk dunia. Memperbagus bacaan. Tidak terlarang ya, seseorang memperbagus bacaan. Berupaya untuk membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianjurkan. Ya. Namun berlebihan, sampai melagu-lagukan Al-Quran dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Mempelajari Al-Quranul Karim dengan irama-irama, dengan tangga-tangga nada, ini bid'ah ya, yang menyesatkan. Belum lagi mereka menjadikan kitabullah sebagai sarana untuk meraih dunia ya. Sampai ada orang baca Quran diberi saweran, sawer ya, sambil baca Quran kasih di kopiahnya, masukkan uang ini. Apa ini? Ya. Allahul musta'an. Jadi ma'asyara ikhwan rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim untuk diamalkan. Allah Azza wa Jalla memberi jaminan pada seorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, alla yadhilla fid dunya. Bahwa dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Fakhudhu bikitabillah, maka hendaknya kalian berpegang dengan kitabullah. Ambillah kitabullah, wa tamassaku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Jadikan itu sebagai pedoman kalian, jadikan itu sebagai rujukan kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah. Hablullah adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, perintah untuk berpegang kepada kitabullah itu juga termasuk di dalamnya perintah untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita terangkan. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpegang kepada kitabullah dan memberi dorongan, memberi semangat kepada kaum muslimin untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedomannya. Thumma qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang kedua, wasiat yang agung yang kedua. Wa ahlu baiti, dan aku wasiatkan kalian untuk senantiasa menjaga dan memelihara kerabatku, keluargaku. Ini wasiat yang kedua di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara keluarga Nabi alaihi salatu wassalam adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahsy, Safiyah bintu Huyai, dan yang lainnya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan mereka, mengetahui keutamaan yang ada pada mereka, dan terhadap merekalah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyucikan kalian sesuci-sucinya. Ayat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana termasuk di antara ahlul bait adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum. Mereka dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum Syiah Rafidah, mereka mengaku mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebohongan dan kedustaan. Itu adalah alat untuk menyesatkan manusia dengan slogan cinta kepada Ahlul Bait. Sama seperti Abdullah bin Sabah yang menjadi cikal bakal munculnya Syiah Rafidah. Dia mengaku cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, sampai kepada tingkatan mengkultuskan Ali, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai penjelmaan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Ali bin Abi Thalib mengejar mereka, membunuh mereka. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian pula Syiah Rafidah. Mereka slogannya cinta kepada Ahlul Bait, namun pada hakikatnya mereka merendahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri yang mencatat di dalam sejarah bahwa yang membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma di Karbala adalah seluruhnya dari penduduk Kufah, yang notabene mereka adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berkirim surat kepada Al-Husain bahwa kami siap untuk membaiatmu, mengangkatnya sebagai Amirul Mukminin. Para sahabat sudah menasihati Al-Husain, namun beliau tetap berangkat. Ternyata beliau dikhianati. Setibanya di Karbala, terjadilah apa yang terjadi. Mereka membunuh Al-Husain. Setelah itu mereka menangisi wafatnya Al-Husain. Lalu mereka merayakannya dengan cara-cara bid'ah, menyiksa diri mereka dengan alasan cinta kepada Ahlul Bait. Bohong, dusta mereka. Mereka mencaci maki Aisyah, mereka mencaci maki Hafsah. Ya. Dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla telah membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari segala tuduhan. Walhasil Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sunnah di dalam kitab-kitab usul sunnah mereka menyebutkan termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Ali radhiyallahu an, cinta kepada Fatimah, Al-Hasan wal Husain sebagaimana mereka juga cinta kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang syar'i. Asy-Syi'ah Rafidhah, mereka di dalam kitab-kitabnya kalau menyebut Ahlus Sunnah mereka mengatakan nasibah atau nawasib. Apa makna dari an-nasibah atau an-nawasib? Yaitu orang yang membenci Ali radhiyallahu anhu. Benarkah penisbatan ini? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah benci kepada Ali radhiyallahu anhu? Kalla, tidak sama sekali. Namun mereka mengatakan bahwa mengapa Ahlus Sunnah disebut sebagai nawasib? Karena mereka mengakui khilafah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, yang pada hakikatnya mereka telah merampas apa yang menjadi hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu alasan mereka. Siapa saja yang mengakui kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan yang telah merampas, dalam tanda kutip, dalam pandangan mereka, dalam keyakinan mereka, yang telah merampas khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia disebut nawasib. Ya, berarti benci kepada Ali. Ahlus Sunnah memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Maka Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, kitabullah. Dalam lafaz hadis yang lain, berpeganglah kalian kepada kitabullah. Huwa hablullahil matin. Kitabullah adalah tali Allah Subhanahu wa taala al-matin yang kokoh, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah kita terangkan. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wassunanil lati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. Berpeganglah kalian kepada kitabullah Subhanahu wa taala dan ikutilah hidayah, jangan kalian mengikuti bid'ah, niscaya kalian akan meraih kemenangan. Dan bersikaplah, beragamalah, berpeganglah kepada kitabullah dan sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka dia berjalan di atas hidayah. Wa man tarakahu kana 'alal dalalah. Dan barang siapa yang meninggalkan untuk berhukum dengan Al-Qur'an, maka dia berjalan di atas kesesatan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima setiap amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dari puasa kita, qiyamul lail kita, demikian pula semangat kita di dalam menghadiri majalisul ilm, semoga seluruhnya menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.